بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنستقى الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوانا في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kembali kita dimudahkan untuk bermajlis di kesempatan kali ini setelah menunaikan salat subuh, untuk melanjutkan kegiatan rutin membaca satu di antara kitab karya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu di antara kitab-kitab tersebut yang membimbing kita untuk lurus secara akidah, yaitu kitab syarah Masail Al-Jahiliyah, penjelasan tentang poin-poin dari ideologi kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah yang dimaksud adalah kaum yang mereka menganut satu ajaran yang bertentangan atau menyelisihi ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ajaran Islam. Kita memasuki pada kesempatan kali ini poin yang ke-76. Al-makru syadid li tasbiti syirki wa daf'il haq. Tipu daya yang dibuat sedemikian rupa dalam rangka untuk tetap menancapkan ajaran kesyirikan dan untuk menghalau ajaran kebenaran. Al-makrul kubbar kafi'li qawmi Nuh alaihi salatu wassalam. Tipu daya yang besar atau yang sangat besar seperti perbuatan umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika mereka membuat tipu daya di dalam menolak ajaran Rasulullah Nuh alaihi salatu wassalam dan upaya untuk tetap bersikukuh di atas ajarannya yang menyelisihi ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Asy-syarah dijelaskan di dalam syarahnya, dalam penjelasannya, al-makru isalul makruh bitariqatin khafiyatin, yang disebut dengan makar. Makar itu ialah, makar itu bahasa Arab, yang maknanya isalul makruh, upaya untuk mengupayakan, mengusahakan, mewujudkan adanya perkara yang jelek, yang tidak disukai. Bitariqatin khafiyatin, dengan menggunakan cara yang tersembunyi. Wahuwa naw'an, itu ada dua macam. Makrun hasanun wa makrun sayyi'. Ada makar tipu daya yang baik, ada makar tipu daya yang jelek. Makar tipu daya yang baik adalah yang disebutkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala membalas terhadap mereka-mereka yang menentang ajaran Allah lalu membuat makar. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dan mereka telah membuat makar, dan di sana ada makar yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai balasan. Dan Allah adalah sebaik-baik pihak yang membuat makar. Ketika mereka membuat tipu daya untuk durhaka melawan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk-bentuk secara tersembunyi, tetapi yang diinginkan adalah menolak kebenaran, menghindari aturan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun mampu dan lebih mampu dan lebih baik di dalam membuat makar. Dan makar Allah subhanahu wa ta'ala adalah makar yang baik. Allah sebaik-baik yang membuat makar. Adapun makrun sayyi, makar yang jelek, huwa al-hiyalul khafiyyah. Al-hiyal, hilah, upaya-upaya untuk membuat tipu daya yang secara tersembunyi, li'isali syarri, untuk tercapainya atau untuk sampainya suatu kejelekan, liman la yastahiquhu, bagi orang yang dia sesungguhnya tidak pantas, tidak berhak untuk memperoleh kejelekan tersebut. Ini makar yang jelek. Qala ta'ala fi qaumin Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaumnya Nuh, wa makaru makran kubbara, dan mereka telah membuat makar, makar yang kubbaran, makar yang sangat besar. Makna kubbaran di sini disebutkan oleh Mujahid rahimahullah ta'ala, ay aziman, makar yang besar. Atau ketika orang Arab biasa mengatakan amrun ajib dengan ujab, perkara yang ajib, perkara yang menakjubkan, itu diungkapkan dengan ujab. Ujab sama wazannya dengan kubbar. Dan mereka telah membuat makar, makar yang sangat besar. Apa makarnya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadarunna alihatahum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dalala. Dan mereka mengatakan, yakni orang-orang kafir yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, tokoh-tokohnya ini berpesan, la tadarunna alihatakum, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sembahan-sembahan kalian yang banyak. Jangan ikuti ajaran Nuh yang dia mengajak kalian untuk menyembah kepada sesuatu yang hanya satu sebagai sebuah sembahan. Jangan. Sementara kalian punya sembahan-sembahan yang banyak, yang biasa kalian sembah. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan sembahan-sembahan itu. Dan jangan pula kamu tinggalkan waddan, nama salah satu dari berhala yang mereka buat. Demikian pula suwa', demikian pula yaghus, ya'uq, dan nasra. Ini nama-nama yang disebutkan, waddan, suwa'an, yaghus, wa ya'uq, wa nasra. Ini semua dahulunya adalah tokoh-tokoh yang ada di tengah-tengah umat, yang mereka dikenal dengan kesolehannya dan mengajak manusia kepada perkara-perkara yang baik, mengajari manusia perkara-perkara kebajikan. Ini tokoh orang-orang soleh dahulunya. Ketika mereka semua meninggal, maka para pengikutnya ingin tetap mengenang kesolehannya. Lalu mereka pun mendapatkan ide untuk membuat gambar-gambarnya, hingga kemudian dipasanglah sebagai sebuah patung-patung berhala-berhala, hingga kemudian di akhir generasi yang telah jauh dari ajaran orang-orang soleh itu sendiri, mereka mulai menyembah kepada berhala-berhala tersebut. Dan jadilah di kalangan Arab pada waktu itu, waddan ini menjadi satu berhala untuk satu kabilah, suwa'an juga satu berhala yang dimiliki oleh kabilah yang lain, yaghus demikian pula, ya'uq, nasra. Ini semua menjadi tokoh-tokoh yang dikenal sebagai berhala-berhala yang dimiliki oleh kabail, kabilah-kabilah yang ada di kalangan Arab. Awal mulanya demikian. Orang-orang soleh yang hidup, yang kemudian dikenang dengan dibuat gambar, lalu dibuat patung, lalu akhirnya pun disembah. Nah, tipu daya kaumnya Nabi Nuh ketika mengajak umat untuk tidak menerima ajaran Nuh alaihi salatu wasalam dengan cara, jangan, ya dengan cara memberikan wanti-wanti, awas, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Jangan kamu tinggalkan waddan, suwa'an, yaghus, ya'uq, nasra. Wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka itu telah menyesatkan banyak orang. Ini ketika berhala-berhala tersebut tetap dipertahankan dengan keberadaannya semenjak awal mula dijadikan sebagai sembahan-sembahan selain Allah, ini telah menjadikan banyak dari kalangan manusia tersesat. Bayangkan, dari semenjak dahulunya muncul hingga kemudian hilang pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, dihabiskan ajaran-ajaran kesyirikan tersebut, dimurnikan ajaran agama hanya ketauhidan kepada Allah. Lalu berlalu masa yang panjang, kemudian dimunculkan lagi oleh syaitan, oleh iblis. Kemudian Allah utus lagi Rasul. Demikian seterusnya. Dihilangkan kembali, dibangkitkan kembali, terus hingga hari ini. Sampai kemudian ada kisah ketika pemimpin negeri Mekah pada waktu itu yang bernama Amr bin Luhai Al-Khaza'i, yang dahulunya di Jaziratul Arab, pada waktu itu telah bersih dari penyembahan kepada berhala-berhala, dan telah ditenggelamkan berhala-berhala tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ketika Amr bin Luhai Al-Khaza'i dia berangkat ke negeri Syam untuk melakukan pengobatan, ternyata mendapati orang-orang di negeri Syam mereka menyembah berhala-berhala. Lalu kembali ke negeri Mekah untuk membawa berhala tersebut, dan diberikan ilham oleh iblis untuk menggali berhala-berhala yang dahulu pernah ada, dan kemudian bangkitlah peribadatan kepada berhala-berhala di negeri Jaziratul Arab atas ide Amr bin Luhai Al-Khaza'i. Namun kemudian dibangkitkan ajaran tauhid dengan diutusnya Rasul. Kembali umat kepada ajaran tauhid. Tetapi iblis kemudian mengajak kembali kepada ajaran kesyirikan, peribadatan kepada berhala-berhala. Demikian seterusnya hingga hari ini. Maka betapa banyak orang-orang mereka tersesat. Wal-kubbar huwal-azim. Al-kubbar itu adalah al-azim, besar. Fahum, maka mereka yamkuruna bin nasi makran aziman bihadihil hiyal. Maka mereka itu telah membuat makar terhadap manusia dengan makar yang besar. Bihadihil hiyal, dengan tipu daya tersebut. Ini digambarkan bahwa ajaran yang dianut sebelumnya memang itulah ajaran yang benar. Sehingga jangan kalian tinggalkan ajaran yang telah benar tersebut. Jangan kalian tinggalkan sembahan-sembahan yang ada. Jangan kamu tinggalkan Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Atau pada satu generasi tertentu, komunitas masyarakat tertentu memiliki tokoh yang dijadikan sebagai sembahan yang lain selain Allah. Itu pula yang dipesankan, agar terus dijaga, jangan ditinggalkan. Wa hadhi turuqul khabisah allati yad'unahum biha ila syirki. Dan jalan-jalan yang jelek ini yang mereka menjadikan sebagai cara untuk menyeru kepada manusia agar manusia tetap menuju ajaran kesyirikan. Wa idza ja'athum da'watu tauhid hadzaruhum minha. Dan ketika ada dakwah tauhid yang datang kepada mereka mengajak mereka kembali beribadah hanya kepada Allah, tokoh-tokoh tersebut segera mengambil langkah-langkah untuk memperingatkan, mentahdir umat agar jangan mengikuti ajaran tauhid, agar tetap berada di atas ajaran nenek moyang, yaitu menjaga, melestarikan ajaran-ajaran peribadatan kepada sembahan-sembahan yang banyak yang sudah berlaku selama ini. Dengan disampaikan kepada masyarakat, kepada umat, pemutarbalikan fakta Seperti yang mereka katakan, waqalu haula'i yuriduna ayatara'asu alaikum wa yuriduna ayatafaddalu alaikum. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mengajak manusia untuk kembali kepada tauhidullah, kembali kepada ajaran Islam, kepada ajaran ketauhidan, ajaran para rasul, mereka-mereka ini tidak lain hanyalah karena ingin menjadi tokoh-tokoh di tengah kalian. Ingin menjadi rois, menjadi pemimpin terhadap kalian. Dan mereka menginginkan agar menjadi orang-orang yang mulia atas kalian. Ini yang pertama, tipu daya, makar. Mengelabui umat dengan menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Dengan melakukan buhtan, tuduhan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Orang-orang yang ingin mengajak manusia kepada tauhid dituduh sebagai orang-orang yang ingin tampil menjadi tokoh, ingin tampil menjadi orang yang dimuliakan, ingin menguasai dan lain sebagainya. Sebagaimana diisukan pada waktu awal-awal dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama. Digambarkan bahwa Muhammad ini ingin berkuasa atas kalian dan lain sebagainya, agar kemudian manusia terpalingkan dari inti dakwah yang diserukan oleh Rasulullah SAW atau oleh orang-orang yang mereka mengajak manusia kepada tauhidullah, hingga kemudian berprasangka buruk dan akhirnya bersikap memusuhi terhadap dakwah yang hak. Fatahsinul qabih linnas wa taqbihul hasan huwal makru. Maka memutarbalikan fakta, menggambarkan gambaran yang baik untuk satu perkara yang buruk terhadap manusia, dan menggambarkan perkara yang buruk untuk sesuatu yang baik terhadap manusia, itu namanya makar. Ya. Orang yang berdakwah di atas kebenaran, di atas ketauhidan, digambarkan sebagai orang-orang yang mengajarkan ajaran kesesatan. Membawa ajaran baru, merubah ajaran Nabi, tidak mencintai Nabi. Ingin merusak Islam, bersekongkol dengan Yahudi dan lain sebagainya. Sementara yang jelas-jelas membawa ajaran kebid'ahan, ajaran yang mengandung kesyirikan, itu dikatakan bahwa itulah ajaran nenek moyang yang harus dijaga. Itulah yang memang selama ini diajarkan oleh para guru-guru kita, harusnya kita memeliharanya, melestarikannya, dan itulah yang baik. Ini namanya makar. Ajaran tauhid dianggap sebagai ajaran radikal, ajaran yang mengajak kepada menyelisih ajaran tauhid dianggap ajaran yang penuh dengan kebijakan, ajaran yang sesuai dengan tradisi, ajaran yang sesuai dengan budaya, karakter. Nah, padahal Islam datang untuk mewarnai, bukan Islam datang untuk disesuaikan dengan warna yang telah ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Islam datang untuk mewarnai agar semua dari kalangan masyarakat itu sesuai dengan apa yang datang di dalam Islam. Wal makrul kubbar, itu adalah makar yang besar. Alladhi la yazalu yuzawiluhu du'atul dalali qadiman wa haditha. Itu adalah makar yang besar, tipu daya, upaya mengelabui manusia, mengelabui umat dengan cara yang keji yang semacam ini. Makar yang besar. Yang ini, la yazalu yuzawiluhu du'atul dalal, yang terus menerus tidak pernah henti para penyeru kesesatan itu menggunakannya sebagai cara dakwah cara mengelabui umat, cara menjauhkan umat dari kebenaran. Qadiman wa haditha, baik mereka-mereka dari kalangan tokoh-tokoh da'i yang mengajak kepada jalan yang menyimpang pada masa yang dahulu maupun pada masa yang setelahnya sampai masa sekarang. Lusarfin nas anil haq ilal batil. Inti tujuannya adalah untuk memalingkan manusia dari ajaran al-haq menuju ajaran yang batil. Mengelabui manusia agar berpaling dari ajaran tauhid kepada ajaran kesyirikan. Berpaling dari ajaran sunnah menuju kepada ajaran yang di situ tercampur dengan bid'ah. Berpaling dari ajaran yang itu dibawa oleh Rasulullah SAW, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, menuju ajaran-ajaran yang tidak ada datang dari mereka semua. Ajaran yang hanya ada dibuat oleh generasi belakangan yang tidak ada dari kalangan zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena kalau diterangkan dengan jujur apa adanya, tanpa ada upaya mengelabui atau upaya makar, maka manusia tentu akan menolak. Ya, kalau terang-terangan ini ajaran baik. Ya. Baik menurut saya. Dulu zaman Rasulullah SAW tidak ada. Para sahabat juga tidak mengamalkannya. Tapi ini baik. Ayo kita kerjakan. Mungkin manusia akan paham bahwa oh ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tetapi ketika digambarkan bahwa ini ajaran baik, sudah memang peninggalan dari orang-orang terdahulu, terdahulu menurut mereka, bukan terdahulu menurut Islam. Yani generasi salafus saleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, itu umat terdahulu yang harus diikuti, bukan orang-orang terdahulu sebelum kita yang membawa ajaran kepada kita dari kalangan nenek moyang kita turun-temurun, bukan. Nah, dan itulah yang digambarkan oleh mereka yang lebih pantas untuk diikuti karena memang sudah sesuai dengan karakter di masyarakat kita dan lain sebagainya. Intinya, agar manusia tetap berada di atas ajaran yang batil sesuai dengan ajaran mereka, tokoh-tokoh tersebut, dan berpaling dari ajaran kebenaran yang itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil dari Al-Qur'anul Karim, dari ajaran Rasul, sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, dari praktek pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah. Wa ikhrajukum minan nur ila dhulumat, dan bentuk-bentuk upaya mengeluarkan mereka dari cahaya yang terang menuju kegelapan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah dialah pelindung, wali bagi orang-orang yang beriman dari kalangan kaum mukminin, yang mana Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Sebutkan di situ al-dhulumat, kegelapan-kegelapan, banyak berlapis kegelapannya, ilan nur, menuju satu cahaya. Jadi ajaran-ajaran kesesatan itu banyak berlapis-lapis, ajaran kebenaran itu satu. Ilan nur, cahaya, kebenaran, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Sedangkan yang menyelisihi ajaran Allah Subhanahu wa taala itu banyak bentuknya, adz-dzulumat, kegelapan, kegelapan, kegelapan, berlapis-lapis. Orang yang mereka menuju ajaran Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang beriman, ini sedang berjalan keluar dari lapisan-lapisan kegelapan menuju cahaya yang terang. Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntunnya. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang mereka kafir, awliya'uhumut taghut, pemimpin-pemimpinnya, pembimbing-pembimbingnya, pelindung-pelindung mereka itu adalah at-taghut, sembahan-sembahan selain Allah. Yukhrijunahum, yang mereka semua sembahan-sembahan selain Allah itu akan mengeluarkan mereka minan nuri, dari cahaya, ilal zulumat, kemenuju kegelapan-kegelapan. Juga disebut an-nur di sini dalam bentuk mufrad satu. Mereka mengeluarkan dari satu cahaya yang terang ila zulumat. Zulumat disebutkan juga dalam bentuk jamak, diajak ya menuju az-zulumat, lapisan-lapisan kegelapan-kegelapan. Sehingga orang yang tersesat meninggalkan kebenaran, dia meninggalkan cahaya yang terang, yang itu hanya satu, menuju kepada kegelapan-kegelapan yang itu banyak. Ulaika ashabun nar, mereka-mereka itu adalah para penghuni an-nar, neraka wal'iyadu billah, hum fiha khalidun, mereka semua kekal di dalamnya. Nah, waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan pula, wakadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikian pula telah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuh, para setan dari kalangan manusia dan jin. Ini ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di sana hikmah. Ya. Dan demikian pula telah kami jadikan untuk setiap nabi. Setiap nabi. Bukan setiap orang yang mereka ingin melakukan ketaatan kepada Allah. Bahkan setiap nabi. Yang jelas-jelas nabi adalah pilihan Allah. Allah yang menurunkan kepadanya wahyu. Ini Allah jadikan ada pada setiap nabi itu musuh. Syayatin. Bukan syaitan. Syaitan satu. Syayatin. Banyak setan. Setan-setan. Al-insi. Dari golongan manusia. Wal-jinni. Dan juga dari golongan jin. Sudah disebutkan musuhnya itu ada dari kalangan para setan banyak. Ditambah lagi setannya yang banyak juga dari kalangan manusia, juga ada dari kalangan jin. Ternyata ada setan-setan dari kalangan manusia. Minal insi syayatin, dari kalangan manusia itu ada kalangan para setan. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang akan membisikkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain dengan ajarannya. Ya. Kata Qatadah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, balaghani anna Aba Dzarrin kana yawman yusalli, Abu Dzar pada satu hari salat. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi alaihi salatu wasalam berkata, bersabda kepada beliau, ta'awad ya Aba Dzarrin min syayatinal insi wal jin, wahai Abu Dzar, berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan gangguan para setan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Faqal, maka kata Abu Dzar bertanya, au anna minal insi syayatin, apakah ada setan-setan dari kalangan manusia? Faqal, na'am, kata Nabi alaihi salatu wasalam, na'am, ya, ada setan-setan dari kalangan manusia, dan itu dijadikan oleh Allah mereka sebagai musuh untuk setiap para nabi ada. Maka orang-orang yang mereka mengikuti ajaran para nabi, juga akan dihadapkan kepada musuh-musuh dari kalangan setan-setan, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan para jin. Setan-setan dari kalangan manusia, dialah orang-orang yang menghalangi untuk ketaatan kepada Allah. Menghalangi orang-orang yang menyeru manusia untuk kembali kepada ajaran Allah. Dan mengajak manusia tetap berada di atas kegelapan-kegelapan. Demikian pula setan dari kalangan para jin. Jadi jin itu ada jin yang mereka adalah menjadi setan. Yang juga merusak. Mengajak para jin yang lain yang baik. Menuju kedurhakaan kepada Allah. Dan dari kalangan para jin juga ada yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali iblis. Kalau iblis memang sudah dedengkotnya para setan. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Membisikkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Zukhrufal qawli ghurura. Ucapan yang dikemas demikian indah untuk sebagai tipuan, tipu daya yang baik dikemas, ditampilkan menjadi nampak buruk, yang buruk dikemas, dikesankan, ditampilkan agar supaya tampak baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para setan tersebut. Walau syaa rabbuka ma fa'alu. Dan sekiranya Allah menghendaki, mereka tidak melakukan itu semua. Tetapi Allah sudah menghendaki ada dari kalangan para nabi dan juga orang-orang yang mengikuti jalannya itu, Allah tetapkan ada musuh-musuh. Nah, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Fadharhum, maka Allah memperingatkan, maka tinggalkan para setan tersebut. Tinggalkan gangguannya. Dan tawakallah hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah agar selamat dari gangguan mereka. Dan tentu Allah akan menolongmu. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah sebaik-baik tempat untuk bertawakal yang akan bisa menjamin mendatangkan keselamatan. Fadharhum wa ma yaftarun, tinggalkan saja mereka, tidak usah dihiraukan, jangan terpedaya. Wa ma yaftarun, dan tipu daya yang mereka buat, tinggalkan. Ya. Jangan terpengaruh, jangan terbawa. Karena memang mereka itu membawa perkara-perkara yang dikemas. Zukhrufal qawli ghurura. Ucapan-ucapan indah yang menipu. Aih utrukhum. Tinggalkan saja mereka dan kedustaan mereka. Wala taltafit ilaihim. Dan jangan kamu berpaling menengok kepada mereka. Fahada fihi. Maka di sini terdapat. An-nahyu. Anil isgha lidu'atil dhalal. Larangan untuk memiliki simpati, kepedulian, atau tertarik, atau memperhatikan terhadap para da'i yang mengajak kepada ajaran yang menyimpang. Nah, illa ala sabili ma'rifati batilihim liraddihi. Boleh memperhatikan ajaran mereka, tetapi tujuannya adalah untuk mengetahui kebatilannya. Ya, kita tahu ajaran-ajaran ahlul jahiliyah demikian. Agar kemudian tahu dan tidak terjebak, terjatuh ke dalamnya. Atau yang kedua, bisa membantahnya ketika mereka menyebarkan kerancuan-kerancuan di dalam mencampurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Kita tahu bahwa ini batil. Bisa memperingatkan diri kita selamat, bisa memperingatkan orang lain juga selamat. Ya, juga bisa mematahkan tipu daya mereka. Ketika kita tahu bagaimana bentuk-bentuk kebatilan yang ada pada mereka semua. Nah, wa nafilah rahimani wa rahimakumullah. Ini gambaran yang sangat jelas bahwasanya kaum jahiliyah itu mereka bukan golongan yang secara lugu berdiam diri, tetapi mereka punya sekian banyak trik, sekian banyak cara, dan sekian banyak upaya untuk menghalangi manusia dari jalan kebenaran, menghalangi manusia untuk tidak ya berada di atas ajaran Islam, menghalangi manusia untuk tidak berada di atas ajaran petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengetahui seperti ini, kita akan semakin cermat, semakin cerdas, dan semakin semangat untuk berupaya mengenali jalan-jalan kebenaran dan mengenali ajaran-ajaran tipu daya dari kalangan para setan, dari bangsa jin maupun bangsa manusia, yang di semua tujuannya sama. Ya, membuat sesuatu yang ditampilkan sebagai sebuah kebenaran ternyata berisi kebatilan, dan menggambarkan kebenaran dalam bentuk kebatilan agar manusia mereka berada di atas jalannya, jalannya para setan, dan jauh dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga bisa memberikan kepada kita faidah dan memberikan kepada kita wawasan dan memperkuat usaha kita untuk berjuang di atas al-haq, mengenali kebenaran, berpegang teguh di atasnya, istiqomah, dan berupaya mengenali kebatilan untuk terjauhkan darinya, serta mampu untuk memperingatkan manusia dari bahaya kebatilan tersebut. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita baca. Jazakumullah khair walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.